Oh, itukah yang kau minta? Aku terharu, oh kasihku, bila hanya itu yang engkau pintakan. Baru ku sadar semua itu yang aku lakukan membuat dirimu jadi merana. Bahagia, oh dengarlah yang ku kata dalam lagu ini, baik ku intapi, oh kekasih.